lemah kembali dari perawan, senyum melirik menambah hati, tidak mahligai tempat naungan. Berhubung lagi tetap jua dituruti, sehidup dan semati. Beralun suara memuji, para penonton.